بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Al-Kaba'ir dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita masuk Al-Kabiratul Rabi'ah, dosa besar yang keempat. Setelah yang pertama syirik, yang kedua membunuh, dan yang ketiga sihir, sekarang Al-Kabiratul Rabi'ah, dosa besar yang keempat. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabiratul Rabi'ah tarkus shalah, dosa besar yang keempat, yakni meninggalkan sholat. Qala Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ الْآيَةَ. Beliau rahimahullah membawakan surat Maryam ayat ke-59 sampai ayat yang ke-60. Fa khalafa min ba'dihim, lalu menggantilah orang dari orang-orang yang setelahnya, setelah mereka, khalfun, berganti generasi, yang mana generasi yang datang sekarang Allah sebutkan adha'u sholata, mereka ini menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, dan nanti yalqawna ghayya, akan dilipat gandakan adabnya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para anbiya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang datang setelah mereka, wa badalu ma umiru bihi, lalu mereka mengganti apa-apa yang mereka diperintahkan dengannya, yakni orang-orang yang adha'us shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Nah, ini yang dijadikan syahidnya, mereka-mereka yang menyia-nyiakan sholat. Baik. Generasi yang datang setelahnya ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adha'us shalah. Naam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, laisa ma'na adha'u tarakuhu bil kulliyah. Bukanlah makna menyia-nyiakan salat itu meninggalkan salat sama sekali. tidak sholat sama sekali. Walakin akhiruha an awqatiha. Tetapi makna adha'us sholat, jadi mengakhirkannya dari waktu-waktunya. Melambat-lambatkan sholatnya. Sampai keluar. Ya. Sampai selesai waktu sholatnya. Nah, itu makna adha'us sholat. Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Sehingga Sa'id al-Musayyab rahimahullah, beliau menerangkan makna adha'us sholat, wa alla yusalli dhuhr hatta ya'ti al-'ashr. Tidak sholat dhuhr sampai datang atau sampai masuk waktu asar. Wa la yusalli al-'ashr ila al-maghrib. Tidak sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Demikian seterusnya. Naam. Baik. Ini makna adha'us shalah, melambat-lambatkan tatkala menjalankan sholat sehingga sampai keluar waktunya. Maka kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, faman mata wa musirun ala hadil halah, barang siapa yang mati dan dia terus menerus dalam keadaan yang demikian, tidak bersegera menjalankan sholat tapi ditunda sampai keluar waktunya, walam yatub, dan dia tidak bertobat, wa'adallahu bighayyin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dia dengan ghayyin. Tadi sebutkan fasawfa yalqawna ghayya, diterangkan oleh beliau, wawawadin fi jahannam. Ghayyin itu adalah lembah di neraka jahannam. Ba'idun qa'ri, yang sangat dalam. Khabisun ta'muhu, yang sangat jelek rasanya. Ini makna ghayyin. Diperuntukkan bagi mereka-mereka yang melambat-lambatkan sholatnya. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tatkala menjelaskan fa saufa yalqauna ghayya'ai adzaban mudha'afan shadidan. Diberikan azab yang berlipat. Na'am. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian beliau sesat di rahimahullah menerangkan, faida daya usola alati hiya imaduddin, tatkala mereka itu menyia-nyiakan sholat, ini sholat di luar waktunya, dalam keadaan sholat adalah tiang agama, wa mizanul iman wal ikhlas rabbil alamin, suatu timbangan keimanan dan keikhlasan untuk rabbul alamin, allati ya aqadul amal, yang mana salat adalah amalan yang paling ditekankan, wa afdalul hisal, dan perangai yang paling utama, kanu lima siwaha min dinihim adiya, maka mereka untuk selain sholat ya, dari perkara agamanya lebih-lebih lagi akan menyia-nyiakan. Kalau sholat sudah mereka sia-siakan, kalau sholat sudah mereka tidak perhatikan sehingga sampai keluar waktunya belum menjalankan sholat, padahal dia itu mizanul iman, timbangan keimanan, amalan yang paling utama, maka terlebih lagi perkara-perkara yang lainnya akan lebih untuk disia-siakan. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Ini penjelasan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Naam. Kenapa mereka menyia-nyiakan sholatnya wattaba'u syahawat, disebabkan mereka mengikuti hawa nafsunya. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yuhum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailun lil musallin, maka celaka, wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina an sholatihim sahun, orang-orang yang sholat yang mereka dinyatakan celaka itu adalah orang-orang yang an sholatihim, yang mereka dari sholat mereka sahun, lalai. Mereka lalai dari sholat-sholat mereka. Alladzina hum yura'un, yang mana mereka ini riya', wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak meminjamkan barang-barang yang dipinjam. Naam. Di sini syahidnya di sini alladzina an salatihim sahun. Allah sebutkan celaka, wail bagi orang-orang yang sahun, lalai dari sholatnya. Baik, disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladzina hum an salatihim sahun. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lalai dari sholatnya. Qala, kata Rasulullah, wa ta'khirul waqti, yakni mengakhirkan waktu sholat. Itu makna orang-orang yang an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya, yakni orang-orang yang mengakhirkan waktu sholatnya. Naam. Baik. Ini mereka tetap dinamakan orang yang sholat, tetapi mereka lalai dari sholatnya. Naam. Sebagaimana baik yang tadi disebutkan di dalil yang pertama, adha'us shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, yakni yang sampai keluar waktu sholat belum menjalankan sholat. Ini juga alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang dinyatakan celaka, orang yang sholat tapi celaka adalah orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya, dari waktu sholatnya. Naam. An sholatihim, bukan fi sholatihim, bukan tatkala mereka di dalam sholat mereka lalai. Seandainya wailun, kecelakaan itu bagi orang-orang di dalam sholatnya lalai, di saya banyak hamba-hamba Allah yang mendapatkan celaka. Karena tidak sedikit orang-orang sholat kemudian lalai tatkala dalam sholatnya, sehingga disyaratkan sujud sahwi. Tapi di sini alhamdulillah Allah sebutkan an salatihim, orang-orang yang lalai dari salat-salat mereka dengan mengulur waktunya sehingga sampai masuk waktu salat berikutnya. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Wail juga sebagian menyebutkan maknanya adalah lembah di neraka jahanam. Wail. Fawailun lil musallin, lembah yang ada di neraka jahanam. Naam. Yang dia adalah maskan tempat man yatahawanu bis shalah, orang-orang yang mengakhirkan sholatnya, orang-orang yang meremehkan sholatnya, bermudah-mudahan dengan sholatnya, dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempatnya adalah wail, lembah yang ada di neraka jahannam. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini semua menunjukkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengulur-ulur waktu salatnya sehingga sampai masuk ke waktu salat berikutnya dan belum menjalankan salatnya. Wa qala ta'ala, di dalil yang ketiga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mudatsir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, ma salakakum fi saqar, ditanya mereka apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar, qalu mereka menyatakan lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang menjalankan sholat. Kami tidak termasuk orang-orang yang menjalankan sholat. Naam, al-ayat. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Inilah naam ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dalil-dalil min al-Qur'an yang di situ menunjukkan tentang taib ancaman neraka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat atau bagi orang-orang yang mengulur-ulur waktu sholatnya sampai masuk waktu sholat berikutnya. Nah, kemudian kita masuk di adillah minas sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al ahdu allana wa bainahum as-salah, perjanjian yang mana antara kami dan dengan antara mereka adalah faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, yakni maka sungguh dia telah kufur. Barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Nah, hadisnya di ahsankan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah menunjukkan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di dalil yang dipakai para ulama yang menunjukkan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Naam. Tanpa ada perincian. Kenapa dia tidak menjalankan sholat? Tanpa dirinci apakah karena malas atau karena mengakui tidak wajibnya sholat misalnya, tetap semuanya sama, orang meninggalkan sholat kafir. Nah, kemudian dalil berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man fatathu sholatul asri habita amaluh, barang siapa yang luput sholat asar, tidak sholat asar, maka hapuslah amalannya, terhapuslah amalannya. Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat asar. Tatkala seorang meninggalkan sholat asar, berimbas amalannya terhapuskan. Ini juga yang dipakai dalil orang yang meninggalkan sholat itu kafir, karena hapusnya amalan. Baik, terhapusnya amalan dia. Di sini disebutkan sholatul asr, karena sholat asr itu sholat yang di situ dikhususkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada umatnya untuk menjaga sholat qabla ghurubi syamsi, yakni sholat asar, wa qabla tulu'i, dan sholat subuh sebelum matahari terbit. Tatkala Rasulullah sallallahu wasallam menyebutkan bahwa kaum muslimin nantinya akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah, maka jagalah sholat subuh dan sholat asar. Nah, maka di sini beliau sebutkan barang siapa yang luput darinya sholat asar, maka habita amaluh, terhapuskan amalannya. Ini menunjukkan kafir pelakunya. Waqala, dalil yang ke-30, bainal abdi wa bainal syirki tarkus sholah, antara seorang hamba dan antara kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Antara seorang hamba dan kesyirikan adalah tarkus sholah. Nah, ini juga dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan tarkus sholah, orang meninggalkan sholat itu kafir. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menyebutkan dalil ini, bainal abdi wa bainas syirki tarkus shalah, beliau menyebutkan annau ja'ala hunaka fasilan bainal iman wal kufri wa was-shalah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dalam hadis ini fasil, pembeda antara atau batasan antara keimanan dengan kufuran adalah sholat. Bahwa wadikun fi annau la iman liman lam yusalli, dan itu sangat jelas bahwasanya tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menjalankan sholat. Nah, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menjalankan sholat. Taib, ini dalil yang dipakai untuk menunjukkan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at min dhimmatullah, sungguh telah lepas dhimmatullah, penjagaan Allah darinya. Nah, dia tidak mendapatkan keamanan dari Allah di dunia tatkala dia meninggalkan sholat. Ya, dengan sengaja. Naam, dia tidak mendapatkan keamanan dari Allah, karena orang-orang yang meninggalkan sholat di dunia itu hukumannya bunuh. Naam. Qalahu mahkul an Abi Dzar walam yudrikhu, mengatakannya mahkul dari Abi Dzar dan beliau tidak menjumpainya. Baik. Qala. Kemudian di dalil berikutnya, Wa qala Umar radhiyallahu anhu, amma innahu la haddu li ahadin fil Islam adha'a sholata. Bahwasanya tidak ada bagian bagi seorang dalam Islam yang menyia-nyiakan sholat. Ini riwayat yang sahih. Ini disebutkan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an tertusuk dan mengalir darah dari luka yang mengenai beliau, dan beliau menyebutkan tidak ada bagian seorang di dalam Islam yang dia itu menyia-nyiakan sholat. Nah, ini juga baik menunjukkan dari pendapatnya Umar bin Khattab bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir karena dia tidak memiliki bagian dalam Islam. Naam. Sahabat yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat diantaranya Umar bin Khattab. Waqala Ibrahim An-Nakhai, man taraka sholata faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ibrahim An-Nakhai. Waqala Ayyub As-Sihtiyani misla dhalika. Ini juga pendapatnya Ayyub As-Sihtiyani. Nah, ini dinukilkan pendapat para ulama ya, tentang hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Naam. Baik. Juga disebutkan itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau tatkala ditanya tentang seorang yang tidak menjalankan sholat, beliau menyatakan man lam yusalli fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan sholat maka dia kafir. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Demikian pula disebutkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau menyatakan man lam yusalli fala dina lahu. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada agama baginya. Pendapat para sahabat. Naam. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan warwa Al-Jurairi an Abdillah bin Saqiq an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ucapannya Abdullah bin Saqiq ya. Bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal. Mereka tidak melihat sesuatu dari amalan-amalan yang tarakahu, yang tatkala ditinggalkan kufrun ghairu shalah. Yang tatkala amalan ditinggalkan akan menyebabkan pelakunya kafir selain salat. Naam. Ini disebutkan kan ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhrajul Hakim fil Mustadrak wa akhrajul Tirmidhi duna zikri Abi Hurairah. Ya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini beliau bawakan pendapat naam para sahabat ya. Pendapat para ulama tentang hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Wa qala Ibnu Hazm, La dhanba ba'da syirki a'dham min tarkis shalah hatta yakhruja waqtuha wa qatlin mu'min bighairi haqqin. Kata Ibnu Hazm, tidak ada dosa selain syirik yang lebih besar dibandingkan tarkus shalah, dibandingkan meninggalkan sholat sampai keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ini dosa, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar dibandingkan seseorang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktu sholatnya dan membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak. Ini ucapannya Ibnu Hazm rahimahullah. Naam. Wa rawa Hammam nabbana Qatada anil Hasan an Khuraith bin Qabisah qala haddazani Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah min amali salatuhu. Pertama kali apa-apa yang akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Amalan hamba yang pertama kali akan dihisab yaumul qiyamah, yakni amalan yang terkait dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau antara hamba dengan hamba itu permasalahan darah. Di antara hamba dengan Allah, amalan yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Wa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya itu bagus, maka dia sungguh berbahagia dan sukses. Barometernya sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya akan bagus. Sebagaimana tadi disebutkan, nah, kalau sudah menyia-nyiakan sholat, maka yang lainnya akan lebih disia-siakan. Wa in fasadat faqad khaba wa khusira. Jika rusak sholatnya, jika jelek sholatnya, maka sungguh dia telah merugi. Hasanahu At-Tirmidzi. Naam. Ini ikhwani fi dinna azani wa a'azzakumullah. Sehingga taib para ulama tatkala mereka akan mengambil ilmu dari seorang guru, itu dilihat salatnya. Kalau salatnya bagus, maka akan diambil ilmunya, ini barometernya. Nah, dan juga kisahnya Rasulullah SAW memberi hadiah budak kepada Abu Haytham yang telah menjamu Rasulullah SAW. Diberikan budak, ada dua budak yang ditawarkan dan Abu Haytham diminta untuk memilihnya dari dua budak ini, silakan mana yang kamu suka itu kamu pilih. Abu Haytham kemudian menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana yang dipilih Rasulullah, itu yang akan dipilih oleh Abu Haytham. Maka Rasulullah menunjukkan satu, pilih yang ini karena aku melihat dia sholat, patokannya sholat. Tatkala seorang itu memperhatikan sholatnya, maka insya Allah perkara-perkara lainnya akan diperhatikan. Maka as-shalah inilah yang amalan yang akan dihisab pertama kali yaumul qiyamah. Jika sholat, dari si sholat sudah selamat dia, maka dia sukses, berbahagia. Tapi tatkala sholatnya rusak, sholatnya disia-siakan, faqad khala wa khasira, maka sungguh dia telah merugi. Naam. Qala rahimahullah, footnote-nya banyak, beberapa halaman. Kemudian di dalil yang ke-37, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk merangi manusia, hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah dan Muhammad adalah rasulnya. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka menjalankan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga mereka dariku, darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hakul Islam. Wa hisabum ala Allah, dan hisabnya, hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Ini dalil yang dijadikan pegangan bahwasanya tidak boleh diperangi tatkala seorang itu menjalankan salat. Masih menjalankan salat. Naam. Berarti dia seorang muslim. Qala wa an Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah, ada seorang yang menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Faqala wailak, celaka kamu, ala suhabu ahli ardi an attaqiyallah, bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk aku bertakwa kepada Allah. Faqala Khalid bin al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ala adribu unukahu ya Rasulullah. Khalid bin Walid minta izin ya, untuk memenggal orang itu. Ya Rasulullah, tidakkah aku penggal lehernya ya Rasulullah? Faqala la, dilarang oleh Rasulullah. La'alla ayyakuna yusalli, mungkin dia itu sholat. Jadi mas, orang yang masih menjalankan sholat, inilah yang menghalangi untuk dibunuhnya karena menjalankan sholat. Muttafaqun alaih. Nah, selama seorang itu sholat, baik, berarti dia muslim. Warwal Imam Ahmad fi musnadih min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, anin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal, ma lam yuhafid ala salati, barang siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun, dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki burhan, tidak memiliki najat, keselamatan. Mereka-mereka yang tidak menjaga sholatnya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun, maka dia nanti yaumal qiyamah dibarengkan dengan Qarun, seseorang yang memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Wa Fir'aun, bersama Fir'aun. Wa Haman, wa Abi Jahal, wa Abu Ubay bin Khalaf. Laisa isnadu bidzalika. Naam. Baik, ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ini disebutkan orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang tidak menjalankan salat selama di dunia, nantinya akan digabungkan dengan tokoh-tokoh yang disebutkan di sini. dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, innama khasa ha'ula arba, khususkan empat orang ini, disebutkan empat orang ini, li'anna min ru'asa'il kafarah, karena empat orang ini adalah termasuk pemimpin-pemimpin kekufuran. Wa fihi nuktatun badi'ah wa huwa anna tarikal muhafadu ala salati, bahwasanya orang yang meninggalkan menjaga sholat itu imma ayyashghalahu maluhu, bisa jadi dia tersibukkan dengan hartanya. Nah, seseorang itu bisa enggak perhatian dengan sholatnya tatkala dia sibuk dengan harta kekayaannya, au mulkuhu, atau sibuk dengan kerajaannya, au riasatuhu, atau sibuk dengan jabatannya, au tijaratuhu, atau sibuk dengan dagangannya. Ini diantara kenapa orang-orang itu kok enggak perhatian dengan sholatnya. Mereka sibuk, ada yang sibuk dengan hartanya, ada yang sibuk dengan kerajaannya, ada yang sibuk dengan jabatannya, ada yang sibuk dengan dagangannya, pekerjaannya. Wa man shaghalahu anha maluhu, maka barang siapa yang tersibukkan dari sholat karena hartanya, bahwa ma'a qarun, maka nanti yaumul qiyamah dia digabungkan dengan Qarun. Orang yang kaya, wa man shaghalahu anda mulkuhu, dan barang yang tersibukkan dari sholatnya karena kerajaannya, bahwa ma'a fir'aun, maka dia nanti bersama Fir'aun. Wa man shaghalahu anha ri'asatu wizarah, dan barang siapa yang tersibukkan sholatnya karena jabatannya, bahwa ma'a Haman, maka dia bersama Haman, ini seorang menteri. Sibuk dengan jabatan sehingga tidak menjalankan sholat, maka dia bersama Haman. Wa man shaghalahu anha tijaratuhu, dan barang siapa yang tersibukkan dari sholatnya karena perdagangannya, karena pekerjaannya, fahuwa ma Ubay bin Khalaf, maka dia bersama Ubay bin Khalaf. Mereka akan mengikuti tokoh-tokoh kafir ini satu persatu sesuai dengan apa yang menyebabkan dia sibuk sehingga tidak menjalankan sholatnya. Setelah mu'alif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari awal, beliau menyebutkan wa hadhihi nusus tus'aru bi kufri tarikus shalah, nas-nas ini, dalil-dalil ini dirasakan di situ bahwasanya kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Jadi semua adillah yang dibawakan di sini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena mengingkari kewajiban sholat, baik, maka dia kafir. Nah, ini sepakat para ulama, Kemudian para ulama berbeda pendapat. Mereka-mereka yang meninggalkan sholat karena malas, dan inilah yang paling banyak dijumpai. Tidak sholatnya karena malas, bukan mengingkari kewajiban sholat, karena malasnya. Baik. Ada yang berpendapat kafir. Ini madzhabnya Imam Ahmad dan beberapa sahabat yang tadi kita sebutkan. Kita menyebutkan mayoritas sahabat. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak kafir. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, masing-masing membawakan dalilnya. Dan dalil dari yang menyatakan kafir tadi sudah kita baca semuanya. Naam. Yang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga dari ucapan para sahabat. Naam. Dan itu sudah disebutkan penjelasan oleh Imam Adz-Dzahabi. Nah, tadi disebutkan ini semuanya menunjukkan kafirnya tarikus shalah. Kemudian beliau rahimahullah ya, menyebutkan dalil yang terakhir. Dalil yang ke-40. Nah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Mu'adz. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Tidaklah dari seorang hamba yang bersaksi Allah ilaha illallah wa anna Muhammad abdu wa rasulullah, ini mengucapkan dua kalimat syahadat, illa haramallahu ala nar, kecuali Allah haramkan baginya neraka. Muttafaqun alaih. Dibawakan satu dalil ini. Ini yang menunjukkan selama seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak membatalkannya, maka dia tidak kafir. Ini dalil menunjukkan tarikus sholat, orang meninggal sholat tidak kafir. Ini beliau bawakan penutup dari dalil yang semuanya disebutkan kafir. Beliau bawakan satu dalil yang menunjukkan tidak kafir. Selama seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia tidak kafir. Naam. Baik. Demikian pula para ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Sebuah hadis dari Ubadah bin Shamit, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu salawatin, lima waktu sholat. Katabahunallah alal ibad fil yaumil wal lailah." Allah wajibkan sholat lima waktu itu kepada hamba-hambanya dalam sehari semalam. "Man hafadhu alaihinna," barang siapa yang menjaganya, "kana law indallahi ahdun," maka dia memiliki perjanjian dengan Allah, "ayat khulahul jannah," akan dimasukkan ke dalam surga bagi yang menjaga sholat lima waktunya. "Faman lam yuhafidz 'alaihinna," dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, "lam yakun lahu 'indallahi ahdun," maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. "In syaa'a 'adzabahu," jika Allah berkehendak, dia akan diazab oleh Allah. Fa in sa'a adkhalahul jannah. Jika Allah berkehendak, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Rawahu Malik wa Abu Daud wa Nasa'i Ibnu Majah wa Ahmad. Ini dalil yang menunjukkan tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat selama tidak menentang kewajiban salat, maka tidak kafir. Jika Allah berkehendak, dia akan diazab. Jika Allah berkehendak, dia akan dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya. Menunjukkan tidak kafir. Nah, ini di antara dalilnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Demikian pula hadis yang lainnya, hadis tentang syafaat, ya. Di mana baik, di situ disebutkan dikeluarkan enam penghuni neraka yang disulam ya'malu lillahi khairan qat, yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Enam ini juga dijadikan dalil bagi para ulama yang menyatakan tarikus shalah itu tidak kafir. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Nah. Baik. Jumhur ulama berpendapat tarikus shalah, ya, yang meninggalkannya karena malas, tidak kafir. Nah, tapi tetap hukumannya berat, ya, bagi orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Dan wa'azakumullah, bagi yang berpendapat tarikus sholat kafir itu bukan yang meninggalkan sholat sekali langsung kafir, ya, tapi yang sama sekali tidak sholat maka dia kafir. Ya, yang sama sekali tidak menjalankan sholat maka itulah yang dihukumi kafir. Kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah menutupnya dengan memberikan penjelasan fa mu'akhiru sholati an waqtiha sahibu kabirah. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya itu pelaku dosa besar. Sampai waktunya habis belum menjalankan sholat, ya, itu pelaku dosa besar. Wa tariku wa bil kulli'ani as-salatul wahidah. Dan yang meninggalkan salat keseluruhan yakni salat wahidah, orang yang meninggalkan satu salat kaman zina wa sariqa, seperti orang yang berzina, seperti orang yang mencuri. Li'anna tarka kulli salatin, karena meninggalkan seluruh salat au tahfituha kabirah, dan mengkai ketinggalan salat itu termasuk dosa besar. Wa in fa'ala dzalika marrat kana min ahlil kaba'ir ila ayatuba. Jika dia jalankan itu marrat beberapa kali, maka dia termasuk ahlul kaba'ir, pelaku dosa besar, kecuali dia bertobat. Fa in lazama tarkas shalah bahwa minal aksarin al askiya al mujrimin. Jika dia lazama terus-terusan tidak sholat, jika seorang terus-terusan tidak menjalankan sholat, bahwa minal aksarin, dia termasuk golongan orang-orang yang paling merugi. Al askiya, orang-orang yang paling celaka, al mujrimin, orang-orang yang pendosa. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, ini naam dosa besar yang keempat, yakni tarikus shalah. Kemudian di dalam kitab Al-Kaba'ir beliau yang di nuskhah yang lainnya, itu pembahasan dosa besar yang keempat ini panjang, ya. Beliau membawakan juga di antaranya penjelasan hukum tarikus shalah, hukum meninggalkan sholat. Naam. Yang tadi kesimpulan sudah kita sebutkan. Baik. Juga beliau membawakan tentang ukubah dari kul jamaah, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ini bagi kaum laki-laki. Naam, ini beliau bawakan dalam bab khusus, naam, tentang masuk dalam kabiratul rabi'ah. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azakumullah. Naam. Baik. Insyaallah, naam, kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Sebelum kita masuk al-kabiratul khamisah, ya, ada beberapa poin, beberapa riwayat yang beliau bawakan tentang hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholatul jamaah. InsyaAllah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.